Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fiddin, saudaraku kaum muslimin, dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini, kembali kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian membahas kitab Syarah Nawaqidil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, barakallahu fikum, kita telah menyelesaikan, alhamdulillah, pembatal keislaman yang keenam, yaitu berolok-olok dengan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaallah, dengan memohon pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi hari ini kita akan bahas pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu sihir. Pembatal yang ketujuh ini, yaitu sihir, masyaallah muslimin, rahimakumullah, ini satu hal yang sering terjadi di tengah-tengah kita, ya. Praktek-praktek sihir, ya, yang dengannya orang bisa memisahkan antara suami dan istri, atau menyatukan suami dan istri, atau juga bisa membuat orang sakit, ya, seperti praktek-praktek santet, ya, membuat orang sakit atau membunuh seseorang dari jarak jauh. Maka ini semua adalah praktek kekufuran, amalan-amalan kekufuran. Kita perlu mengetahui hal ini karena belakangan ini marak sekali usaha untuk menghidupkan kembali sihir, atau bukan untuk menghidupkan tapi untuk menggambarkan kepada manusia bahwa tidak mengapa, ya, praktek sihir ini suatu hal yang diperbolehkan. Akan mereka membuat membuat organisasi, perkumpulan dukun, perkumpulan tukang sihir, ya, padahal ini merupakan kekufuran. Tidaklah seorang tukang sihir itu mendapatkan kekuatan sihirnya, bisa membunuh orang dari jarak jauh, bisa menyakiti orang dari jarak jauh, melainkan ada yang dia amalkan, ada yang dia praktekkan, ya, berupa pengabdian kepada syaitan. Jadi dia melakukan amalan kekufuran untuk mendapatkan kekuatannya tersebut, sehingga syaitan membantunya melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Sehingga kita dapati para dukun ini, ya, tukang-tukang sihir ini, ketika dia ingin melakukan amalannya, dia meminta banyak syarat. Ya, seperti misalnya memotong hewan tertentu, lalu membuangnya di tempat tertentu. Ya, atau dia menulis rajah-rajah, jimat-jimat. Ya, pernah di sebuah acara, di sebuah program televisi di Saudi Arabia, ada polisi amar ma'ruf nahi mungkar di Saudi, dia membongkar praktek-praktek sihir. Ya, banyak sekali praktek-praktek kekufuran yang mereka lakukan, seperti menulis ayat Al-Quran dengan darah haid, ya, menulis ayat Al-Quran dengan darah haid, atau menyembelih untuk para jin, atau melakukan ihanah, penghinaan terhadap mushaf Al-Quran. Ya, ada di sebuah tayangan itu, ada razia yang dilakukan oleh polisi amar ma'ruf di Saudi Arabia. Dia masuk ke dalam rumah seseorang yang dikenal sebagai dukun, bagi tukang sihir. Kemudian dia tidak menemukan apapun yang berbau kekufuran di dalam rumah orang tersebut, padahal dia seorang dukun. Maka kemudian karena mungkin sudah terbiasa menangani kasus demi kasus, maka para petugas ini kemudian memeriksa septic tank, tempat pembuangan di rumah tersebut. Ternyata apa yang didapatkan di sana, banyak mushaf-mushaf Al-Quran. Sehingga tidaklah tukang sihir atau para dukun ini mendapatkan kekuatannya, melainkan dia harus melakukan kekufuran untuk mendapatkan ridho syaitan, sehingga syaitan itu memberikan bantuan kepadanya. Ya, oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala memasukkan sihir sebagai salah satu pembatal keislaman. Karena tidak mungkin dia mendapatkan kekuatan sihirnya tadi melainkan dari bantuan syaitan, dan untuk mendapatkan bantuan syaitan dia harus melakukan kekufuran terlebih dahulu. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Wahab dan juga bagaimana penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yaitu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, as-sabi'u as-sihru, pembatal keislaman yang ketujuh yaitu sihir. Wan minhu as-sarfu wal-atf, di antara bentuk sihir itu ada yang namanya sarf dan ataf. Sarf ini pengasihan untuk menyatukan hati manusia agar dia saling mencintai, agar dia saling suka. Atau maaf, as-sarf ini justru yang memisahkan. Al-ataf yang menyatukannya. As-sarf ini memalingkan seseorang, memisahkan seseorang, membuat kebencian di antara manusia. Adapun ataf ini yang menyatukan hati manusia. Ya, kalau kita bilang sihir pengasihan. Ya, kalau as-sarf ini untuk memisahkan, ya, membuat permusuhan. Kalau ataf ini untuk membuat saling menyukai atau saling mencintai. Qala faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Maka barang siapa yang mempraktekkan sihir atau ridha kepada sihir, dia telah terjatuh pada kekufuran. Wadalilu qauluhu ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102. Dan tidaklah dua malaikat itu, yaitu Harut dan Marut, mengajarkan sihir kepada seorang pun sampai mereka menyampaikan kepada orang yang diajari, innama nahnu fitnah, hanya saja kami ini adalah ujian bagi kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kufur, yaitu janganlah kalian kufur dengan mempelajari dan mempraktekkan sihir ini. Ini menunjukkan bahwa praktek sihir merupakan kekufuran. Fala takfur, janganlah kalian kafir. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, as-sabi' ay naqidu sabi' min nawaqid al-Islam. Yang ketujuh maksudnya adalah pembatal keislaman yang ketujuh. As-sihru, yaitu sihir. Wa huwa uqadun wa nafthun fi tilkal uqad wasilatun warqibatun bisyayatin wa taqarrubun minas sahir lahum. Yang dimaksud dengan sihir adalah ikatan-ikatan dan semburan-semburan terhadap ikatan tersebut serta keterkaitan, ya, dengan para syaitan dan pendekatan diri oleh seorang penyihir kepada syaitan tersebut. Jadi para ulama, ya, ketika mendefinisikan sihir, ya, karena banyaknya jenis sihir ini mereka mengalami kesulitan. Jadi mereka membawakan contoh-contohnya saja. Ya, contoh-contohnya apa? Mereka membuat ikatan-ikatan, buhul-buhul. Kemudian mereka membacakan mantra-mantra lalu meludahi, ya, an-nafas itu meludahi, meniup sesuatu dengan diiringi dengan sedikit ludah. Nah, seperti itu, nafas. Ya. Mereka membuat buhul-buhul kemudian membacakan mantra-mantra kemudian, ya, meludahi buhul-buhul tersebut untuk mendapatkan kekuatan sihirnya. Demikian juga silatun wartibatun bisyayatin, ya, keterkaitan dengan syaitan, ya, dan taqarrubun juga apa, upaya mendekatkan diri. Makanya ketika dia ingin mendapatkan kekuatan dari syaitan tadi, kekuatan sihirnya dari syaitan, ya, ada kekufuran yang harus dia bayar, ada kekufuran yang harus dia lakukan. Seperti yang kita katakan tadi, ya, menyembelih hewan tertentu, ya, agar syaitan ridho kepadanya, atau melakukan penghinaan kepada syiar-syiar agama seperti tadi, ya, meletakkan mushaf di dalam jamban atau di dalam septic tank, atau menulis ayat Al-Quran dengan darah haid, ya, dengan melakukan kekufuran ini maka syaitan pun ridho kepada si penyihir lalu memberikan bantuan kepada penyihir tersebut. Qala wa kufrun bi kitabillahi subhanahu wa ta'ala, dan sihir merupakan kekufuran terhadap kitabullah. Walahu haqiqah, dan dia memiliki hakikat. Jadi sihir itu bukan hanya khayalan. Memang ada sihir khayalan. Ini seseorang melihat sesuatu yang sebenarnya tidak sesuai dengan realita. Misalnya dia melihat seorang seorang wanita, melihat ada seorang laki-laki. Padahal laki-laki ini jelek sekali. Namun di mata dia begitu tampan, begitu menarik, ya. Jadi ada yang sifatnya khayali, ada yang hakikah, yang memang hakikah. Ketika sakit memang sakit orang itu, bukan hanya sekedar khayalan saja. Makanya kita kadang melihat ya ada orang yang tiba-tiba di dalam perutnya terdapat paku, silet dan beling. Ini hakikat betul. Ya, bukan sekedar khayalan saja. Ya, syaitan memasukkan benda-benda tersebut ke dalam tubuh manusia. Wa huwa yadurru wa yu'dhi. Maka sihir ini memudaratkan dan mengganggu manusia, walahu ta'thir, dan dia memiliki pengaruh. Faminhu ma qad yaqtul wa minhu ma qad yumrid wa minhu ma qad yufarriq bainal mar'i wa zawjihi. Di antara sihir itu ada yang bisa membunuh. Di antara sihir itu ada yang bisa membuat sakit. Di antara sihir itu ada yang bisa memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Ya. Kalau kita lihat efek negatif dari sihir ini luar biasa. Ada seorang wanita baik-baik dipelihara betul-betul oleh bapak dan ibunya. Kemudian disihir oleh laki-laki yang mungkin tidak layak, ya. Tidak ada orang yang suka padanya, ya. Orang yang tidak punya kerjaan, orang yang tidak punya adat, tidak punya etika. Tapi karena dia punya koneksi dengan tukang sihir, kemudian dia menyihir wanita tadi pun jatuh hati kepada sang pria. Padahal prianya ya sangat tidak layak. Kemudian mereka pun terjatuh dalam perbuatan zina karena sihir. Ada rumah tangga yang sudah dibangun bertahun-tahun, rumah tangga bahagia. Ya, bapak dan ibunya, apa suami dan istri saling mengasihi, mereka pun mengasihi anak-anaknya. Tiba-tiba tukang sihir bermain. Ada orang yang tidak suka dengan keharmonisan tersebut, ya, dia datang ke dukun, datang ke tukang sihir, kemudian mulai terjadi konflik di tengah-tengah rumah tangga tersebut karena penyihir. Ya, ketika suami pulang, dia melihat istrinya sebagai sosok yang paling dia benci, padahal sebelumnya dia sangat mencintai istrinya. Demikian juga sang istri ketika melihat suaminya, dia melihat suaminya ini sebagai sosok yang memuakkan. Ya, karena pengaruh sihir. Kita lihat bagaimana efek buruk dari sihir. Ya. Kadang juga dalam permasalahan bisnis, sebagian orang buka usaha rumah makan. Kemudian ada yang merasa tersaingi, lalu mengirim sihir ke saingannya tersebut. Ya. Saya pernah sendiri ya, ada teman mengundang makan ke warung makan yang dia buka. Ketika kami sampai ke rumah makan tersebut, di hadapan rumah makan itu, yang tampak itu rumah makannya itu tutup, nggak ada orang sama sekali, tutup, pintunya tertutup. Maka kemudian saya telpon teman saya, loh kamu kok ngundang makan kok rumah makanmu tutup? Enggak, kita ada di dalam, katanya. Begitu kita masuk ternyata itu buka, terbuka, memang ada orang yang makan di sana, ada aktivitas di sana. Masya Allah ya. Jadi memang betul-betul ada sihir yang semacam itu. Makanya kalau kita lewat di depan warung tersebut, kelihatannya tuh gelap sekali. Gelap, seperti warung yang tidak buka. Ya. Jadi sangat banyak sekali keburukan yang dilakukan oleh para tukang sihir ini. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ يُضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Dan mereka pun kemudian mempelajari dari dua malaikat itu perkara yang bisa memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya, dan mereka tidaklah bisa menimpakan kemudaratan kepada seorang pun melainkan atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini sihir apa? As-sarf, yang memisahkan antara laki-laki dan istrinya. Ya. Dan ini ada satu catatan penting, ya, illa bi'idznillah, kecuali dengan seizin Allah. Dan sihir itu tidak akan bisa memudaratkan seseorang kecuali dengan seizin Allah. Oleh karena itu, ya, hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca zikir pagi dan petang, ya. Selalu berzikir kepada Allah ketika masuk rumah, keluar rumah, ya ketika ingin melakukan perjalanan, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah, maka niscaya sihir itu tidak akan memudaratkan kita. Ya, membaca zikir sebelum tidur, membaca zikir setelah tidur, ya setelah bangun dari tidur, ya artinya mulazamatu zikrillah, senantiasa berzikir kepada Allah, ini akan membuat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidaklah sihir itu terjadi atau menimbulkan efek pada seseorang illa biiznillah, kecuali dengan seizin Allah. قال فيقع بسببه أنواع من المضرات من موت أو فرقة أو قتل أو غير ذلك. Maka terjadilah dengan sebab sihir ini berbagai macam kemudharatan, baik itu kematian, perpecahan atau perpisahan, ya, atau pembunuhan atau yang selainnya. Qala wa ma hum bidharrin bihi min ahadin illa biiznillah. Dan tidaklah mereka bisa menimbulkan kemudharatan dengan sihir itu kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, li'annal amra kullahu biyadillahi jalla wa ala, fasihru kufrun billahi jalla wa ala. Karena semua perkara ini kembalinya, atau semua perkara berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya, walaupun sihir ini merupakan satu kekufuran, akan tetapi ya semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia akan memudaratkan seseorang dengan seizin Allah. Ya. Makanya sampai Nabi alaihi salatu wasalam itu sempat tersihir. Ya, semuanya kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di sana. Agar kemudian kita bisa mengetahui bagaimana cara memproteksi diri dari sihir. Ini dengan zikrullah. Ya, demikian juga bagaimana caranya meruqyah, ya. Ini dengan membacakan al-muawwidzatain. Ya. Tiga qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan ditambah dengan surat al-ikhlas. وقوله ومنه الصرف والعطف أي من أنواع السحر الصرف والعطف. Dan di antara sihir itu ada yang namanya sharaf dan ataf, ya. Wa huwa bi hadhihi al-kalimah yushiru ila annahu anwa'un 'adidah. Dengan ungkapan ini Syekh ingin menunjukkan kepada kita bahwa sihir itu, ya, ada berbagai macam jenisnya, ya. Di antaranya, ya, sihir pengasihan, sihir untuk memisahkan dan sihir untuk menyatukan, as-sarfu wal ataf. Walihada lama aqada fi kitabihi tauhid baban fi sihr wat tahdhir minhu aqada ba'dahu baban min bayani anwa'is sihr. Oleh karena itulah ketika beliau menulis kitab tauhid, ya, beliau membuat suatu bab tentang sihir dan peringatan dari sihir. Kemudian setelahnya beliau masukkan bab tentang penjelasan jenis-jenis sihir. Jadi Syekh jelaskan, Syekh Muhammad bin Wahab memiliki karya lain, yakni kitab At-Tauhid. Dalam kitab At-Tauhid, Syekh membahas tentang sihir. Ada babu sihir, ada bab yang berkenaan dengan sihir. Nah, setelah beliau menjelaskan tentang bahaya sihir, ya, setelahnya beliau bikin bab baru. Apa judul babnya? Bab anwa'us sihir, jenis-jenis sihir. Ya, sehingga sihir itu bukan hanya satu saja jenisnya, tapi dia berbagai jenis. Li'anna sihra anwa'un adidah, karena sihir itu banyak sekali jenisnya. Wa asyara ila hadzal ma'na biqaulihi wa minhu as-sarfu wal 'athf. Ya, ini diisyaratkan dengan ucapan beliau, di antara bentuk sihir itu ada as-sarfu wal 'athfu. Ay anna sihra anwa'un adidah wa min anwa'ihi as-sarfu wal athf. Maksudnya bahwa sihir itu memiliki berbagai macam jenis dan di antara jenis-jenisnya ada yang namanya sharaf dan athf. Ya. Ada yang namanya sharaf dan athf. Sharaf itu adalah untuk memisahkan atau menimbulkan kebencian di antara dua belah pihak. Athf adalah untuk menyatukan, ya, dua belah pihak. Ya, atau yang kita sebut dengan sihir guna-guna, atau lebih umum, ya, pengasihan, sihir pengasihan. Sharf dan ataf ini guna-guna semua, ya. Sharf ini untuk menimbulkan kebencian, ya, adapun ataf untuk menimbulkan kecintaan. Namun kenapa, apa alasannya Syekh di sini membuat atau menyinggung tentang as-sarfu wal atfu? Tentu bukan tanpa tujuan. Sihir itu banyak, tapi kenapa yang diangkat oleh beliau adalah as-sarfu wal atfu? Ya, sihir untuk memalingkan dan sihir untuk menyatukan. Qala wa khassal musannifu hadha an-naw bi dzikr huna li kathrati wuqu'ihi wa kathrati iftitanin nas bihi. Ya. Dan penulis di sini, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengkhususkan dua jenis sihir ini. Kenapa? Yang pertama, li kathrati wuqu'ihi, karena banyak sekali terjadi di tengah-tengah manusia, wa kathrati iftitani nasi bihi, dan banyak sekali manusia yang terfitnah dengannya. Ya, banyak praktek-prakteknya banyak dilakukan di tengah-tengah manusia, dan banyak manusia yang terfitnah. Terfitnah bagaimana? Ya, mereka menganggap bahwa, oh ini kan baik, ya. Misalnya ada suami yang kurang cocok dengan istrinya, kemudian disatukan kembali dengan sihir, ya. Agar suami tak jatuh kepada wanita lain, sihir, ya. Nah, mereka menganggap ini suatu hal yang baik. Manusia banyak terfitnah. Seperti yang kita dengar dari para dukun, ya. Para dukun itu kan bilang, kami ini kan tujuannya baik, ya. Sihir pengasihan ini biar membuat agar suami makin cinta pada istri. Ya, sehingga banyak manusia yang tertipu, datang ke dukun minta bagaimana caranya agar istrinya, agar suaminya tak berpaling ke lain hati. Akhirnya diberikan syarat-syarat yang padanya terdapat kekufuran. Ya. Lalu beliau jelaskan di sini, as-sarfu ay sarful insani amma yuhibbuh wa yamilu ilaih. Sihir saraf yaitu untuk memalingkan manusia dari perkara yang dia cintai atau perkara yang dia condong kepadanya. Ya. Misalnya memalingkan seorang suami dari istrinya. Ya, memalingkan seorang suami dari istrinya atau memalingkan seorang rekan bisnis dari partnernya. Ya, seorang pebisnis dari partnernya. Nah, ini sihir saraf. Ini memalingkan hati seseorang yang sebelumnya dia simpatik berubah menjadi benci. Yang sebelumnya dia suka berubah menjadi tidak suka. Ini sihir as-sarf. Kemudian yang kedua wal atfu, atful insan, ay ya imalatuhu ila ma yuhibbu wa la yarghabu fi. Ya, ila ma la yuhibbu wa la yarghabu fi. Adapun ataf, ya, yakni menyatukan manusia. Memalingkan manusia dari apa yang tidak dia cintai dan tidak dia atau apa memalingkan manusia kepada apa yang sebenarnya tidak dia cintai atau sesuatu yang tidak dia sukai. Jadi sebenarnya dia tidak suka. Sebenarnya dia tidak mencintai tapi bisa mencintai dan bisa menyukai sesuatu. Ya. Ini seperti apa? Sihir pengasihan tadi. Ya. Seorang wanita baik-baik tiba-tiba jatuh cinta kepada laki-laki yang ya, apa yang sama sekali tidak punya etika yang tidak ada faktor yang mendorong untuk dicintai. Baik. Kalau fahada minas sihir, maka ini merupakan bentuk sihir. Wa katsiran ma yaqa, dan banyak sekali terjadi di tengah-tengah manusia. Wa yatasallatu bihi as-sahrah 'alan nasi min hadzal bab. Ya. Maka para tukang sihir pun ya menguasai manusia melalui bab ini. Ya. Baina zaujain, baik itu kepada dalam hubungan antara suami istri, baina syarikain, di antara dua orang yang saling berserikat. Ya, berserikat untuk sama-sama membuat usaha misalnya. Baina mutaamilain, demikian juga dia mempraktekkan sihirnya tersebut terhadap orang-orang yang melakukan muamalah. Ya. Tasallat di sini artinya di mana saja, pada perkara apa saja sihir itu bekerja. Ya. Ini pada suami dan istri, hubungan suami istri. Demikian juga di antara dua orang yang berserikat untuk melakukan usaha atau dua orang yang melakukan muamalah. Ya, fi muhitil tujar, fi muhitil tujar, di lingkungan para pedagang, ya. Jadi sihir sharaf dan ataf ini bekerja di kalangan para pedagang. Wa talabir ribhi wal kasbi lil mal, demikian juga ya untuk mendapatkan keuntungan dari harta atau mendapatkan harta. Ya. Wa tahta hadha naw' min as-sihr. Ya, yaz'umu sahir liman yartaduhu wa ya'tihi annahu yastati an yastamila ilaihi nas wa yu'tifuhum ilaih. Ya, maka di bawah sihir ini, fatahta hadha naw' min as-sihr, di bawah jenis sihir ini seorang tukang sihir ya dia merasa mampu. Ya. dia mengatakan kepada orang yang datang kepadanya bahwa dia mampu untuk memalingkan manusia kepada orang tersebut, kepada kliennya, dan membuat orang simpatik kepada kliennya tersebut. Ya, wa man la yarghab fihim yasrifuhum anhu. Dan siapa yang tidak disukai maka bisa dia palingkan, ya. Jadi apa? Kalau ada orang yang ingin untuk mendapatkan simpati orang lain, misalnya dia ingin mendapatkan orang untuk menanamkan modal di usahanya, dia datang ke dukun, datang ke tukang sihir, tolong dong agar si fulan ini jadi untuk tanam modal di usaha saya. Ya, padahal orang ini sebenarnya nggak mau, nggak punya simpati sama sekali. Kemudian dengan sihir tadi, tiba-tiba dia memiliki simpati kepada si pemilik usaha, lalu menggelontorkan dananya untuk diinvestasikan. Ya. Atau misalnya si investor ini dia sudah punya niat untuk menginvestasikan uangnya ke salah satu pihak, lalu dia datang ke dukun, ini batalkan transaksinya. Kenapa? Jangan sampai investasinya ini nanti diberikan kepada si fulan, tapi berikan dia kepada saya, buat agar si fulan ini benci, ya, dibenci oleh si pemilik modal. Akhirnya dukun bekerja, yang sebelumnya dia tinggal tekan saja untuk menyerahkan investasinya tersebut, tiba-tiba tidak jadi, kemudian mengalihkan dana investasinya kepada orang yang datang ke dukun tadi. Hada kufrun billah, maka ini merupakan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqaluhu azza wa jal fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wazawjih. Maka manusia pun mempelajari dari kedua malaikat tersebut apa yang bisa memisahkan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Fahada sihru sarf, maka ini merupakan sihir sarf. Ya, ay yasrifu zawjaini ba'dahuma an ba'din, yaitu sihir yang bisa memisahkan antara dua suami dan istri, ya, dua orang suami istri, ya, wa yujidu bainahuma al-adawata wal baghdha, dan menimbulkan di antara mereka permusuhan dan kebencian. Fahada minal kufur, dan ini merupakan kekufuran. Menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia dengan sihir, ini merupakan kekufuran. Qala wasahiru la yakunu sahiran illa idza kafara billah. Seorang penyihir dia tidak akan menjadi tukang sihir melainkan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sihir putih, ya, sihir ilmu hitam, ilmu putih, enggak ada. Semuanya hitam. Ya, karena tidaklah dia mendapatkan kekufuran, mendapatkan sihir tadi melainkan dengan melakukan kekufuran. Makanya film-film yang menggambarkan atau komik-komik ini hati-hati, ya. Hati-hati untuk para orang tua, ya. Dari tontonan anak-anak itu kita harus perhatikan, karena di sana ada jenis-jenis kekufuran yang ditanamkan, ya. Contohnya apa? Memisahkan antara tukang sihir, ada tukang sihir yang baik hati, ada tukang sihir yang jahat. Ya, tukang sihir itu semuanya jahat. Karena mereka tidak mendapatkan kekuatan sihirnya melainkan dengan melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita katakan tadi, ya, dengan menyembelih untuk selain Allah, ya, atau menghinakan mushaf Al-Qur'an atau menulis ayat-ayat Al-Qur'an dengan darah-darah haid dan berbagai macam kekufuran lainnya. Ya, ada program yang sangat bagus itu, ya. Kita bisa melihat bagaimana pemusnahan sihir di kerajaan Saudi Arabia. Saya pernah nonton itu. Disita banyak sekali jimat-jimat, paku-paku, ya, dilihat di sana ada paku-paku, hal-hal yang kotor. Ya, ini dilakukan oleh tukang sihir untuk mendapatkan sihirnya. Qala was-sihru minal mubiqati wal muhlikat. Maka sihir termasuk perkara yang membinasakan dan mencelakakan. Wa huwa mimma yankul sahibahu anil millah. Dan dia termasuk perkara yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Walihada dzakarahu musannifu rahimahullah fi nawaqidil Islam. Oleh karena itulah penulis di sini memasukkannya termasuk salah satu dari pembatal keislaman. Jadi bukan perkara yang sepele. Mempelajari sihir, mempraktikkan sihir, ini merupakan kekufuran dan membatalkan keislaman. Qauluhu faman fa'alahu ay ta'ata sihra wa kana min ahli fa innahu yakfur bidzalik. Maka barang siapa yang melakukannya, yaitu mempraktikkan sihir, dan dia termasuk dari tukang sihir, fa innahu yakfur bidzalik, maka dia dikafirkan karena perkara tersebut. Qaluhu aw radiya bihi kafar, atau dia ridho dengan sihir tersebut, maka dia kafir. Apa maksudnya? Baman radiya bisihr hatta illam yakun sahiran fa innahu yakfur. Barang siapa yang ridho dengan sihir, ya, walaupun dia bukan tukang sihir, tapi dia ridho kepada sihir, fa innahu yakfur. Maka dia, ya, telah kufur. Ya, telah kafir. Kenapa? Li'annahu radiyal kufur. Karena dia telah ridho dengan kekufuran. Barang siapa yang ridho dengan kekufuran, dia pun telah kafir. Ya. Mislul ladhi yardho bi ibadati al-asnam. Sama halnya dengan orang yang ridho dengan penyembahan kepada berhala. Ya. Ini adalah kekufuran. Ketika ada orang ridho dengan penyembahan kepada berhala, dia telah ridho kepada kekufuran. Ya. Au yardha bi qauli man yaqul inna Allah thalithu thalatha. Atau dia ridho dengan orang yang mengatakan bahwa Allah ini salah satu bagian dari Trinitas. Maka dia kafir. Seorang muslim yang ridho, ya, Allah Subhanahu wa taala dijadikan salah satu dari yang tiga, ini Allah, kemudian Isa dan Roh Kudus, maka dia telah terjatuh pada kekufuran. Ya. Au ghairu dzalika minal kufriyat, atau ridho dengan jenis-jenis kekufuran lainnya. Barang siapa yang ridho dengan kekufuran, maka dia pun jatuh, telah jatuh kepada kekufuran pula. Wa qauluhu wa dalilu qauluhu ta'ala, kemudian dalil yang menunjukkan kafirnya sihir. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajarkan seorang pun sampai mereka mengatakan hanya saja kami ini merupakan fitnah, maka janganlah kalian menjadi kafir. Fitnah artinya ujian bagi kalian. Wa hada tansisun ala anna al-insana idza bashara sihr wa kana min ahlihi kafara billah. Ini merupakan nas bahwa seorang manusia apabila dia mempraktikkan sihir dan dia termasuk tukang sihir, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fala takfur, maka janganlah kalian kafir. Ya, menunjukkan bahwa orang yang mempraktikkan sihir, ya, dia telah terjatuh pada kekufuran. Ai fa innaka in ta'atiyatahu wa bashartahu wa fa'altahu wa kunta min ahlihi takfur billah. Ya. Maksudnya, maka jika engkau termasuk orang yang mempraktikkan sihir, ya, melakukan sihir tersebut dan engkau termasuk tukang sihir, maka engkau pun kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat siapa yang mempraktikkan sihir, demikian juga dia termasuk dari tukang sihir, dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala fal musannifu iktafa bihadzal juz ya min al ayat mustadillan bihi ala kufri sahir wa illa fa innal ayat ya bi tamamiha ma al ayati lati qablaha dallat ala kufri sahir min wujuhi sab'ah bayyanaha asy-syekh al-hafidz bayyanaha asy-syekh hafidz al-hakimi bayanan nafi'an fi kitabih ma'arijul qabul. Ya, di dalam risalah ini, karena risalah ini adalah sebuah risalah yang ringkas, al-musannif yakni Syekh Muhammad bin Wahab hanya menampilkan ya cuplikan dari ayat untuk menunjukkan kekafiran seorang tukang sihir. Namun sebenarnya kata beliau, ayat secara sempurna atau ditambahkan dengan ayat yang sebelumnya ini akan menunjukkan kekufuran tukang sihir dari 7 perspektif. Ya. Jadi ada 7 perspektif yang menunjukkan kafirnya tukang sihir dari rangkaian ayat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102 ini. Kalau diteliti lebih lanjut, ya, kisahnya dua malaikat yang mengajarkan sihir kepada penduduk Babil, ya, maka akan didapati 7 perspektif yang menunjukkan bahwa tukang sihir itu kafir. Perkara ini telah dijelaskan oleh Syekh Hafidz Al-Hakami ya dengan penjelasan yang sangat bermanfaat dalam kitab beliau Ma'arijul Qabul ya. Jadi bukan hanya satu penggalan saja yang menunjukkan kekufurannya, namun ya masih ada penggalan-penggalan yang lain yang semuanya menunjukkan bahwa pelaku sihir telah kafir, ya, keluar dari agamanya. Nah, demikian penjelasan tentang pembatal keislaman yang ketujuh, yaitu sihir. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan besok kita akan masuk ke dalam pembatal keislaman yang kedelapan, yaitu membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Ya, membantu kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Insya Allah besok akan kita sampaikan bismillah ta'ala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.